sekolah, hanya jumpa kala belajar, tak berani datang ke rumah. Kalau masa libur sekolah, sedih tak dapat jumpa. Tambah rindu rasa di hati, kalau terbawa mimpi. Sekolah hanya jumpa kala belajar, tak berani datang ke rumah.